Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun hijratur rajuli. Bab hijratur rajul. Taib. Hijrah bikasril ha wasukunil jim. Bikasril ha wasukunil jim. Ismun lil hajr. Ismun lil hajr. Diddul wasal. Wahuwa al qat'u fima yakunu bainal muslimina min atabin wa muwajjatin wa muwajjadatin wa muwajjadatin au taksirin fi huquqil isyrah. والصحبه اي دون ما كان من ذلك في جانب الدين. اي يا هجره dengan mengkasrah ha dan mensukun jimnya adalah isim dari kalimat hajr yang dia adalah lawan dari wasal, menyambung. Artinya memutus hubungan antara sesama kaum muslimin karena terjadi yang namanya saling mencela, menghardik, atau ada salah satu dari kedua belah pihak yang mengurangi hak pergaulan dan persahabatan. Ya. Barakallahu fikum. Tanpa melihat dari sisi agama. Jadi hijrah itu terkait dengan barakallahu fikum memutus hubungan karena masalah pribadi. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau hajar itu dalam bab ad-din, diana. Barakallahu fikum. Qala al-Hafidh fi Fathil Bari, al-hijrah tarku syakhsi mukalamatal akhar. Al-hijrat tarku syakhsi mukalamatul akhar idza talaqiya. Idza talaqiya. Baik. Hijrah maknanya adalah seseorang tidak mau berbicara dengan orang lain yang sedang apa? Clash dengan dia. Itu namanya hijrah. Iya, tidak mau berbicara dengan orang yang sedang terjadi permusuhan dengannya. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana hukumnya? Kita lihat hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Shalih. Barakallahu fikum. Abu Shalih Al-Misri Katibul Layl. Ayyib Sadukun Kathirul Ghalab. Dia ini rawi yang saduk, namun banyak kesalahannya. Khususnya barakallahu fikum, kalau dia meriwayatkan dari hifdznya. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan kitabnya juga barakallahu fikum kacau. Iya. Karena dia memiliki seorang tetangga yang nakal. Barakallahu fikum ya. Baik. Dia sudah diingatkan namun dia tidak merespon peringatan tadi, akhirnya benar dia dikerjai oleh tetangganya sehingga tercampurlah catatan hadis yang dia peroleh. Qala haddatsani Layth. Layth ibn Sa'ad Abul Haris Al-Misri. Abul Haris Al-Misri thiqatun imam. Tayyib. Qala haddathani Abdurrahman ibnu Khalid. Telah menghabarkan kepadaku Abdurrahman bin Khalid. Abdurrahman bin Khalid ibni Musafir. Al-Fahmi. Tayyib. Ya, jadi Musafir itu juga bisa jadi nama, ya. Yang belum punya kunyah bisa pakai ini, kunyahnya Abu Musafir. Barakallahu fikum ya. Baik. Abu Khalid wa yuqalu Abul Walid. Abu Khalid wa yuqalu Abul Walid Al-Misri. Juga dari Mesir. Sadukun. An Ibnu Shihab. Dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab. Siapa namanya Abdul Bar? Ibnu Shihab siapa namanya? Usama. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab atau Ibni Abdillah Ibni Shihab. Iya. Yang juga dikenal dengan Az-Zuhri. Barakallahu dari Bani Zuhra. Tayyib. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Disepakati akan kemuliaan beliau dan kekokohan hafalannya. An Auf ibn al Harith ibn Tufail. Dari Auf bin Harith bin Tufail ibn Sakhbarah. Auf ibn al Harith ibn Tufail ibn Sakhbarah. Al Azdi wa huwa ibnu akhi Aisyah li ummiha. Si Tufail ini adalah siapa? Si Harith. Ya. Barakallahu fikum, adalah putra dari saudaranya Aisyah. Barakallahu fikum. Baik. Karena Tufail itu saudara Aisyah radhiyallahu anha seibu. Ya, Tufail ibnu Sakhbarah itu saudara tiri Aisyah seibu. Baik. Jadi ibunya sama tapi ayahnya beda. Siapa ibunya Aisyah radhiyallahu anha? Ramadan. Ummu Ruman. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Jadi Ummu Ruman sebelum menikah dengan Abu Bakar, suaminya adalah Sakhbarah. Barakallahu fikum. Baik. Setelah itu meninggal, dinikah oleh Abu Bakar, lahirlah Aisyah dan Abdurrahman. Iya, barakallahu fikum. Sama ibu tapi beda ayah. Anna Aisyah radhiyallahu anha huddisat. Kata Auf Ibn Harith, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah dikasih berita anna Abdullah ibn Zubair qala fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyatu, bahwasanya Abdullah bin Zubair ini pernah berkomentar. Iya, barakallahu fikum. Abdullah bin Zubair ini hubungannya dengan Aisyah apa? Yunus. Yunus. Isa Arma. Hah? Sepupu. Abdullah bin Zubair sepupunya Aisyah. Naam. Mutaakid. Mutaakid. Keponakan. Yang mana yang benar? Sepupu atau keponakan? Atau misan? Hah? Keponakan. Siapa yang keponakan? Aisyah atau Abdullah bin Zubair? Isa, yang keponakan mana? Abdullah bin Zubair keponakan Aisyah. Iya. Sehingga Aisyah ini adalah bibinya Abdullah bin Zubair. Ammah, ammah atau khalah? Iya, bibi dari pihak ibu atau pihak ayah? Abu Ikmal. Aisyah ini bibinya dari pihak ayah atau ibu? Ammah atau kholah? Hah? Allahu a'lam. Mas Rais. Amah dari pihak ayah berarti. Berarti Aisyah ini saudaranya Zubair bin Awam. Seayah atau seibu? Tambah doi. double jadi nantinya. Abdullah Zubair bin Awam ini saudari atau saudara Aisyah, saya atau seibu? Atau saudara kandung? Hah? Beda ibu? Masya Allah alaik. Antum terlalu berani. Oh, dari bapak, tambah parah lagi. Hah? Kata orang orang Arab, zadatinul ballah. Iya, tanah liat tambah becek. Ya sudah, tanahnya liat, antum sirami pakai air lagi. Iqbal, Aisyah ini khalah atau ammah? Khalah. Berarti bibi dari pihak ibu. Siapa nama ibunya Abdullah bin Zubair? Asma bintu Abi Bakar. Iya, Rais. Enggak ada saudaranya Aisyah Abdullah bin Zubair. Aisyah ini adalah khalahnya Abdullah bin Zubair. Iya. Barakallahu fikum. Dari ibu yang bernama Asma bintu Abi Bakar. Antara Aisyah dengan Asma ini saudari kandung atau tiri? Mujahid. Mana Mujahid? Mujahid Ambon. Iya. Hah? Oh, Buton. Nah, enggak tahu dia. Siapa ini yang jagon sirah ini? Endak, siapa namanya? Harim. Iya. Enggak tahu. Salman. Saudari seayah. Sama ayah, beda ibu. Iya. Kalau Aisyah siapa ibunya? Ummu Ruman. Kalau Asma siapa ibunya? Kutaila. Ahsanta. Iya. Saudari saya sama ayah beda ibu. Barakallahu fikum. Ibunya Aisyah muslimah, ibunya Asma kafirah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum, hubungan antara Abdullah bin Zubair dengan Aisyah ini sangat dekat. Iya. Tayyib. Abdullah bin Zubair ini seperti anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia lahir, Aisyahlah yang sering merawatnya. Sebagian mereka menyebutkan alasan kenapa Aisyah bernama dengan Ummu Abdillah, ngambil dari nama ponakannya. Ya, karena Aisyah sendiri belum punya anak, sehingga dia yang merawat Abdullah bin Zubair. Barakallahu fikum, ya. Jadi Aisyah ini selain posisinya seperti bule gitu ya, bibi, barakallahu fikum, karena Aisyah dengan Asma itu tua Asma 10 tahun. Jadi Aisyah ini bule, bukan budi ya. Barakallahu fikum. Bule itu kan adiknya ibu atau bapak. Kalau bude kakaknya. Barakallahu fikum. Atau mbaknya. Baik. Nah, pada satu ketiga Abdullah bin Zubair pernah berkomentar tentang jual beli atau sebuah pemberian yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Auza'i, yaitu fidarin laha ba'atha. Fidarin laha ba'atha. Terkait dengan rumah yang dijual oleh Aisyah. Jadi Aisyah ini jual rumah. Fasakhita Abdullah bai'atil kaddar. Dan Abdullah marah. Kenapa bulenya menjual rumah tadi? Gitu ya. Barakallahu fiik. Mungkin rumah tadi punya kenangan atau gimana. Abdullah enggak senang bulenya jual rumah tadi, yaitu Aisyah. Barakallahu fiik. Abdullah mengatakan, wallahi latantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alayha. Kata Abdullah, demi Allah, Aisyah harus segera menghentikan tindakannya itu atau akan saya bekukan hak dia, wewenang dia. Karena Abdullah bin Zubair saat itu dia posisinya sebagai seorang penguasa. Iya, barakallahu fik. Iya. Jadi Abdullah bin Zubair ini melihat Aisyah ini menurut pandangannya terlalu royal. Ya. Gampang sekali jual, enggak senang. Barakallahu fikum. Aisyah harus menghentikan tindakan seperti itu atau saya bekukan. Iya. Hak dia untuk tasarruf, barakallahu fikum. Ai la amna annaha min atasarruf, yaitu akan saya cegah dia untuk melakukan apa, tindakan transaksi, kalau bahasanya orang sarang apa, dibekukan hak atau wewenang dia. Barakallahu fikum. Mungkin dia punya harta atau tabungan, itu namanya hajar. Hai, barakallahu fikum. Iya. Disebutkan barakallahu fikum dalam sebagian riwayat dalam kitab Manaqib Quraisy dalam Sahih Bukhari, li'anna Aisyata radhiyallahu anha kanat tatasaddaqu bima ja'aha min rizqillah. Kanat tatasaddaqu bima ja'aha min rizqillah. Aisyah ini memiliki perangai yang sangat gampang dalam bersedekah dengan apa saja yang datang kepada beliau. Jadi Aisyah barakallahu fikum meniru akhlak suaminya yang sangat senang bersedekah. Iya, ada uang seberapa sedekahkan, ada uang seberapa sedekah. Ada rumah yang enggak kepake dijual, disedekahkan. Nah, yang seperti itu Abdullah bin Zubair enggak suka. Gitu ya. Wah, ini terlalu royal ini. Baik. Aisyah harus segera menghentikan tindakan seperti itu atau saya bekukan haknya. Baik, barakallahu fikum. Faqalat ahwa qala hadza. Maka Aisyah cross check dulu. Iya. Saya dengar katanya Abdullah marah-marah. Bibinya. Iya. Juga bisa dianggap sebagai ibunya. Saya dengar Abdullah marah-marah dan mengatakan saya harus menghentikan tindakan saya. Kalau tidak dia akan membekukan hak saya. Benar itu yang ngomong Abdullah. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Qalu na'am. Maka orang yang ada di sekitar Aisyah mengatakan, nggih, gitu ya. Benar Aisyah. Iya. Barakallahu fikum. Maka langsung Aisyah. Iya. Tersulut barakallahu fikum. Hah? Ini enggak sopan namanya. Pengen ya? Abdullah itu harus ingat siapa dia di hadapan Aisyah. Hah? Kamu itu keponakan. Iya, saya ini seperti ibumu. Selain sebagai bibi, saya juga adalah ibumu. Langsung, set. Hatinya pun terluka. Kemudian Aisyah mengatakan, qalat Aisyatu, fahuwa lillahi nazarun, alla ukallima ibna Zubair kalimatan abadan. Kata Aisyah. Iya. Saya persembahkan kepada Allah sebuah nazar, yaitu saya tidak akan mengajak bicara Ibnu Zubair satu kalimat pun. Marah besar Aisyah. Tersinggung dia. Hah? Ini Ivan ya. Dari kecil sudah saya rawat kok sama orang tua kayak gitu. Wah, gak mau lagi ngomong saya sama Abdullah. Iya, nazar saya. Barakallahu fikum. Tayyib. Fastashfa'a Ibnu Zubair bil muhajirina hina talat hijratuha iyyahu. Iya. Maka Ibnu Zubair pun meminta syafaat dari kalangan sahabat muhajirin ketika hajarnya Aisyah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya Abdul bin Zubair sendiri yang gak enak. Waduh rek. Iya. Wah, ini sudah kayak ibunya sendiri. Iya, baru nyadar. Barakallahu fikum. Setiap ketemu gak mau ngomong Aisyah. Tersinggung besar. Berat. Iya. Sama keponakan sekaligus seperti anaknya sendiri. Baru akhirnya yang kalut, yang barakallahu fikum heboh, Abdullahnya datang ke sahabat ini, tolong sampaikan kepada Aisyah, ya buleku gini minta maaf, nyuwun ngapura sing kathah nggih. Itu versi Jawanya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Urwah bin Zubair. Tambahan keterangan. Fastashfa'a ilaiha birijalin min Quraishin wa bi akhwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasatan. Iya. Yeah. Maka Abdullah bin Zubair mencari syafaat dengan beberapa tokoh Quraisy dan paman-pamannya Rasul dari pihak ibu secara khusus. Jadi yang kalut ini ternyata apa? Abdullah bin Zubair yang enggak kuat. Iya. Walaupun dia posisinya sebagai seorang penguasa, tapi ini dihadapi seperti ibunya sendiri. Marah. Iya, kalut dia. Datang ke tokoh-tokoh Quraisy, bisa enggak membujuk Aisyah? Barakallahu fikum. Datang ke paman-pamannya Rasul dari pihak ibu secara khusus untuk membujuk Aisyah agar tidak marah lagi kepada Abdullah bin Zubair. Barakallahu fikum. Ayyib. Faqalat Aisyah mengatakan, wallahi la usyaffi'u fihi ahadan abadan. Kata Aisyah. Demi Allah, saya enggak sudi menerima syafaat siapapun selama-lamanya. Marah. Betul. Siapapun yang datang, tidak saya terima. Kelewatan itu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Siapapun yang datang, tidak saya terima syafaatnya. Wow, berarti marah besar. Aisyah. Barakallahu fikum. Baik. Karena apa salahnya dia? gitu ya. Wong rumah-rumahnya Aisyah, wong dia juga mengeluarkan itu untuk infak, sedekah, kecuali kalau dia beli untuk poya-poya, beli perhiasan. Iya, belanja-belanja. Tidak, tapi uang tadi digunakan untuk apa? Untuk sedekah. Tersinggung berat Aisyah. Barakallahu fikum. Lancang itu tindakan. Baik. Wala uhannisu nadharil ladzi nadartu abadan, kata Aisyah. Dan saya tidak akan membatalkan nazarku selama-lamanya. Gak sudi. Ya. Siapapun yang datang gak saya terima syafaatnya. Dan nazar saya akan terus berlangsung selama-lamanya. Dalam sebagian lafaz, hatta yufarriqul maut baini wa bainahu. Sampai kematian memisahkan antara aku dan dia. Gitu ya. Artinya sampai mati saya gak mau, gak sudi untuk memaafkan Ibnu Zubair. Barakallahu fikum ya. Baik. Itu perempuan kalau sudah marah. Jadi Ikhwan ya. Baik. Itu seorang ibu kalau hatinya sudah tersakiti, barakallahu fikum. Iya. Jadi sakitnya itu benar-benar luar biasa. Barakallahu fikum. Iya, dia yang merawat, dia yang mengasuh, dia yang mengembong sejak kecil. Kok kurang ajar seperti itu sama orang tua? Wah, barakallahu fikum. Sampai seperti itu, ya. Sudah banyak yang datang membujuk Aisyah, enggak diterima. Barakallahu fikum. Sampai mengatakan apa? Sampai maut memisahkan antara aku dan dia. Baik. Falamma qala ala ibni Zubair kallama al-Miswar ibna Makhramah wa Abdurrahman ibn al-Aswad ibni Abdul Yaghus wa huma min bani Zuhra. Tatkala ya masa pemboikotan Aisyah berlangsung dengan waktu yang sangat lama, Abdullah makin ketar-ketir. Iya. Akhirnya beliau berbicara kepada Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad ibni Abdul Yaghus, dan keduanya ini dari Bani Zuhrah. Kenapa ya Ikhwan? Disebutkan dalam keterangan kenapa beliau mendatangi dari orang-orang tokoh Bani Zuhra. Kanat Aisyah radhiyallahu anha araqqa alaihim araqqa alaihim liqarabatihim min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi. Karena Aisyah itu enggak enak kalau sudah berhadapan dari tokoh-tokoh Bani Zuhrah. Karena kekerabatan mereka dengan Rasul sangat dekat dari sisi ibunya Rasul. Jadi kalau sudah ngomong sama orang-orang dari Bani Zuhrah, Aisyah itu tensinya enggak turun. Kalau yang lain enggak. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau berhadapan dengan orang-orang dari Bani Zuhrah, khususnya yang memang sudah biasa menjalin hubungan dengan Aisyah, Aisyah tensinya turun. Barakallahu. Akhirnya Abdullah bin Zubair menghadap dua orang ini. Iya. Tahu kedekatannya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Faqala lahuma. Maka Abdullah bin Zubair berkata kepada keduanya, anshudukuma billah illa adkhaltumani ala Aisyata fa innaha la yahillu laha an tanzara qati'ati. Maka Abdullah bin Zubair barakallahu fikum, ya, bersumpah dengan nama Allah, tayyib, memaksa kedua orang ini untuk memasukkan Abdullah agar bisa bertemu dengan Aisyah. Harus ngadep langsung. Iya. Tapi dengan perantara dua orang ini. Iya. Saya memohon, saya bersumpah demi Allah, saya mohon kalian berdua temukan saya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Karena tidak boleh dia memutus hubungan dengan saya. Iya. Dia tidak boleh bernazar untuk memutus hubungan dengan saya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Yang pertama karena ada larangan dari Rasul. Barakallahu fikum. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fauqa thalathin. Iya. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yang kedua, posisi Abdullah bin Zubair ini seperti putranya sendiri. Ya, keponakannya. Enggak boleh. Gitu ya. Fa aqbala bihi al-Miswar wa Abdurrahman mustamilaini alaihi bi ardiyatihima. Maka al-Miswar dan Abdurrahman membawa Abdullah bin Zubair dengan apa? Disembunyikan lewat mantel mereka berdua. Wadah, masuk. Gitu ya. Barakallahu fikum. Hatta ista'dzana ala Aisyata. Barakallahu fikum. Sampai keduanya pun minta izin untuk bertemu dengan Aisyah. Faqala, dan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dukhul? Baik. Iya. Boleh kami masuk? Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, udkhulu, masuk. Qala, keduanya berkata, kulluna ya ummal mu'minin, kami semua boleh masuk? Baik. Iya, itu cerdiknya mereka. Hah? Barakallahu fikum. Gak dikasih tahu kalau di balik mantel mereka ada Ibnu Zubair. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dalam riwayat Al-Auza'i disebutkan, waman ma'ana. Iya, waman ma'ana. Dan orang yang bersama kami juga boleh masuk? Aisyah enggak kepikiran sampai ke sana. Qalat wa man ma'akuma. Aisyah mengatakan, ya sudah. Iya, yang bersama kalian berdua juga masuk. Barakallahu fikum. Qalat na'am udkhulu kullukum. Aisyah mengatakan, ya, semuanya masuk. Wala ta'lamu Aisyatu anna ma'ahuma Ibnu Zubair. Aisyah tidak tahu kalau bersama dua orang tadi ada Ibnu Zubair. Falamma dakhalu, dakhala Ibnu Zubair fil hijab. Tatkala mereka masuk, Ibnu Zubair pun masuk melewati hijab. Lain, ketika sudah sampai, wa'tanaqa Aisyata wa tafiqa yunashiduha yabki. Iya, langsung Ibnu Zubair enggak kuat, langsung merangkul. Iya, sang bibi tadi seperti ibunya sendiri dirangkul. Barakallahu fikum. Tayyib, langsung meminta maaf. Iya, nangis-nangis di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Tayyib, iya. Wa tafiqa al-Miswar wa Abdurrahman yunashidani Aisyata illa kallamathu wa qabilat minhu. Demikian juga barakallahu fikum, al-Miswar dan Abdurrahman menguatkan, ya, meminta Aisyah dengan bersumpah untuk berbicara dengan Abdullah bin Zubair dan menerima permintaan maafnya. Sudahlah ulum ini, maafkan dia, ini seperti anakmu sendiri terus gitu ya. Wah, barakallahu fikum. Jadi suasananya menjadi apa? Haru gitu ya. Barakallahu fikum. Menjadi suasana harunan syahdu. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Wa yaqulani, dan keduanya mengatakan, qad 'alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'amma qad 'alimti minal hijrah. Keduanya menguatkan lagi, bukankah Anda telah mengetahui bahwasannya Rasulullah telah melarang dari apa yang Anda ketahui dari tindakan hajar. Iya, bukankah sampean sudah mengerti Rasul melarang memboikot seseorang lebih dari 3 hari. Innahu la yahillu lirrajuli ayyahjuru akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seseorang untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Iya. Barakallahu fikum. Ya, Abdullahnya tetap nangis, minta maaf. Yang dua ini terus mengingatkan dengan hadis Rasul kepada Aisyah. Barakallahu fikum. Untuk mengetuk pintu hati Aisyah radhiyallahu anha. Qala falamma aksaru at-tadhkira wa tahrija tafiqat tudzakiruhum wa tabki. Maka tatkala mereka ini terus mengingatkan Aisyah, terus merasa berat, ya, Aisyah pun akhirnya tersadarkan dan ikut menangis. Ya, cair sudah. Yang tadinya udah kayak gunung yang kokoh, siapapun yang datang, tak saya terima, tak audi saya memaafkan Abdullah. Wah, gitu ya. Setelah Abdullah datang nangis-nangis, barakallahu fikum, ditambah lagi, iya, 2 orang yang dekat dengan Aisyah juga membantu, barakallahu fikum, akhirnya cair itu gunung es yang ada di dalam hati Aisyah radhiyallahu anha. Nangis juga Aisyah, barakallahu fikum. Wa taqul, Aisyah menyebutkan di antara uzurnya kenapa dia berat sekali memaafkan. Inni qad nazartu an-nadru syadid. Saya ini sudah bernazar dengan nazar yang sangat berat, katanya. Iya. Artinya kalau saya batalkan nazar ini, kafaratnya berat. Barakallahu fikum, ya. Baik. Itu kata Aisyah. Falam yazalu biha. Namun mereka terus berupaya, tolonglah Ummul Mukminin, enggak boleh, maafin, gitu ya. Barakallahu fikum, terus minta terus. Berat, kata Aisyah, nazar saya berat. Baik, terhadap kamu Abdullah. Barakallahu fikum, terus minta, nangis-nangis gitu ya. Barakallahu fikum. Hatta kallamat Ibnu Zubair. Akhirnya Aisyah pun mengajak bicara Ibnu Zubair. Artinya apa? Sumpahnya bah, batal nazarnya. Barakallahu fikum. Baik, thumma a'taqat binadhriha 40 naqatan. Kemudian setelah itu beliau membebaskan, ya, karena nazarnya tadi, 40 ekor unta. Disebutkan dalam riwayat yang lain itu enggak langsung, barakallahu fikum. Jangan antum pikir enteng 40 unta itu, ya. Satu unta berapa harganya? Sekarang sapi saja berapa? 20 juta. Unta anggap 35 juta. Hah? Kalau 10 berarti apa? 350 juta. Kali 4 berapa itu sudah uangnya? Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat, barakallahu fikum, fa arsala ilaiha bi asyri riqabin. Tayyib. Fa'a'taqadha atau fa'a'taqadhum. Barakallahu fikum. Iya, salah, ralat, bukan unta ya, ternyata menungso. Barakallahu fikum. Iya, manusia ternyata ya, budak. Allah musta'an, kok pikirnya unta ini. Malu pakai kacamata ya. Agak buram ini. Iya. Fa arsala ilaiha bi asri riqabin fa ataqathum. Maka Abdullah bin Zubair membantu sang bibi. Beliau yang pertama kali mengirimi 10 orang budak untuk dibebaskan. Tsumma lam tazal tu'tiquhum hatta balagat arba'in. Kemudian setelah itu Aisyah yang melanjutkan sampai 40. Ya, jadi pertama Abdullah mengirimkan 10 orang budak dibebaskan. Setelah itu Aisyah terus. Ya. Kali yang kedua yang sampai 4 kali. Sehingga terbebaskan 40 orang budak. Barakallahu fikum. Wa qalat, setelah itu Aisyah mengatakan, waditu anni ja'altu hina halaftu amalan a'maluhu fa afragha minhu yakni laukana badalu qawliha alayya nadrun alayya i'taq raqabatin aw shaumi syahrin kana ahsan wa ajwad. Jadi Aisyah mengatakan, duhai, coba dulu iya, ketika saya bersumpah tentang sebuah amalan yang bisa segera saya selesaikan. Maksudnya Aisyah berharap, iya, coba dulu ketika bernazar, yaitu membebaskan budak, atau kalau tidak mampu puasa satu bulan. Niscaya itu lebih ahsan, lebih bagus, dan lebih barakallahu fikum, lebih baik. Baik. Thumma kanat tazkuru ba'da an a'taqat 40 raqabatan. Kemudian setelah Aisyah berhasil lepas dari tuntutan nazar tadi, yaitu membebaskan 40 orang budak, fatabki, setiap beliau ingat peristiwa tadi beliau selalu menangis, hatta tabulla dumu'uha khimaroha, sampai ya air mata beliau membasahi ke kerudungnya atau khimarnya, cadarnya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Gitu ya. Itu kisah perseteruan, persengketaan antara bibi sama keponakan. Gitu ya, antara seorang anak dengan ibunya. Barakallahu fikum. Demikianlah yang namanya seorang ibu. Barakallahu fikum. Iya. Separah apapun kesalahan seorang anak, iya, sejengkel apapun seorang ibu pada anaknya, kalau sang anak tadi sudah merengek, iya, sudah barakallahu fikum, iya, pasrah kepada ibunya, dijamin barakallahu fikum, iya, tidak ada hati seorang ibu yang kuat menahan tangisan anaknya. Ikhwan ya. Sehingga bagi anda-anda yang merasa pernah menyakiti hati ibu anda, bikin mereka kecewa, dan sampai saat ini mereka masih ya marah sama anda, masih kesel sama anda, jengkel sama anda, jangan gengsi untuk minta maaf kepada ibu anda. Ya. Barakallahu fikum. Nangis-nangis bila perlu. Barakallahu fikum. Iya. Tidak ada hati seorang ibu yang sekali lagi barakallahu fikum kuat untuk menahan tangisan sang anak. Walaupun di dalamnya ada gunung es yang sangat beku, hangatnya air mata Anda akan mencairkan gunung es tadi. Ingat ya? Barakallahu fikum. Untuk fawaid hadis insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.